Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan membaca kitab Ahkamul Janaiz sampai pada ucapannya Syekh Shalih Fauzan. Qala Syekh wa la yajuzu li muslimin ay yaghsila kafiran atau ay yughsila kafiran أو يحمل جنازته أو أن يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته ولا يجوز dan tidak diperbolehkan لمسلمين bagi seorang muslim untuk memandikan jenazah orang yang kafir. Tidak boleh memandikan jenazahnya orang yang kafir. Au yahmilu janazatahu atau membawa jenazahnya. Tidak diperbolehkan membawa jenazahnya. Yakni membawa dengan mobilnya atau membawa keranda mayatnya. Dibikul. Au yakfinahu atau juga tidak diperbolehkan untuk seorang muslim mengkafani orang yang mati di atas kekafiran atau menyolatinya. Ini tidak boleh untuk menyolatinya. Ya, karena mereka orang yang kafir tidak salat dan tidak pula disolati. Demikian pula au yattabi'u janazatahu, demikian pula tidak diperbolehkan seorang muslim untuk mengiringi jenazahnya, membawa dia beriring-iringan ikut serta dalam mobil-mobil yang mengiringinya atau naik motor ke kuburan dia. Ini tidak diperbolehkan. Karena itu semuanya adalah apa? Amalan ibadah. Mengurus jenazah dari awal sampai pemakaman itu diatur dalam agama. Ini menunjukkan bahwa hal itu adalah ibadah. Aturannya jelas begini dan begitu dalam syariat kita. Maka ibadah tidak diperkenankan untuk diberikan kepada orang yang kafir atau non-muslim. Tidak boleh bagi mereka disikapi atau diurusi dengan pengurusan secara Islam. Atau juga tidak boleh seorang muslim menghadiri pengurusan jenazah non-muslim. Walaupun dengan cara kepengurusannya mereka. Ya, mungkin ditempatkan di tempat khusus. Ya, sekian hari. Makan-makan, minum-minum 5 hari berturut-turut. Kematian ini, Pak. Ya. Kemudian mungkin dilakukan ini dan itu ritual tertentu. Atau mungkin ada yang dibakar. Itu semuanya umat Islam dilarang untuk menyertainya. Atau mengikuti upacara demi upacara yang mereka lakukan. Kenapa? Karena sudah berbeda agama. Lakum dinukum waliyadin. Keagamaan tidak boleh dicampur aduk. Kalau urusan duniawi, pekerjaan duniawi, hal yang mubah, boleh. Kita bekerja dengan mereka, atau kita mengerjakan orang kafir di tempat kita, boleh saja. Urusan duniawiyah. Atau mungkin tolong-menolong dalam perkara duniawiyah. Urusan perkara duniawiyah yang hukumnya mubah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan keagamaan, tolong-menolong dalam hal acara keagamaan, maka ini tidak diperbolehkan. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Dengan dalil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ikut serta mengurusi jenazahnya Abu Talib, walaupun Abu Talib pamannya beliau yang mengasuh beliau sepeninggal bapaknya beliau. Nabi wafat, Nabi hidup atau lahir dalam keadaan bapaknya sudah meninggal, maka yang mengopeninya adalah keluarga dari bapaknya, di antaranya Abu Talib. Ya. Kedekatan kekerabatan tidak menyebabkan Rasulullah mengiringi jenazahnya atau merawat jenazahnya, mengurusi jenazahnya, tidak. Walaupun sangat dekat secara nasab. Dan bahkan ketika hidup, Abu Talib membela Rasulullah SAW dari gangguan kaum musyrikin Quraisy yang hendak menyakiti beliau. Abu Talib membela Rasul dikarenakan nasab. Bukan dikarenakan Abu Talib membela Islam. Ini dia. Dengan itu kaum muslimin, kedekatan yang sangat dekat Nabi dengan Abu Talib, paman dengan keponakan, dan beberapa kali Abu Talib melindungi Rasul Muhammad SAW dari gangguan fisik kaum Quraisy, Nabi memohon kepada Allah agar diberi izin memberikan syafaat kepada Abu Talib, padahal hal itu tidak diperkenankan. Syafaat tidak diberikan kepada musyrikin. Tetapi karena Allah sangat mencintai Rasul Muhammad SAW, maka di pengecualian yang dikecualikan hanya Nabi kita satu-satunya manusia yang mendapatkan izin memberikan syafaat kepada orang yang mati di atas kesyirikan. Dan satu-satunya manusia yang mendapatkan izin untuk mendapatkan syafaat dari Nabi padahal dia mati syirik adalah Abu Talib. Itu pun tidak berarti selamat dari neraka dan kemudian masuk dalam surga. Tidak. Nabi kita mengatakan, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, yakni bukan berarti kesombongan. Ini sebagai bentuk apa? Pemberitahuan. Kalau bukan karena aku yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Abu Talib akan dilemparkan dalam api neraka jahannam di bawah kerak yang paling dasar. Darkun itu kerak asfal yang paling dasar. Minan nar, dalam neraka. Tetap kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Talib tidaklah berarti beliau mengikuti kepengurusan jenazah. Jenazahnya atau bangkainya Abu Talib yang mati di atas kesyirikan. Tidak sama sekali. Ini adalah petunjuk bimbingan Rasulullah SAW dalam menghadapi kematian orang yang mati di atas kesyirikan. Mungkin bisa terjadi salah seorang di antara keluarga kita non muslim, kakak kita, saudara kita, mungkin bapak ibu, mungkin seorang berbeda-beda kondisinya, jikalau dia menjenguk, menengok ketika dalam keadaan sakit keras dikarenakan kefamiliannya, kakaknya atau adiknya, boleh saja. Boleh. Hal itu diperkenankan. Dengan niatan mendakwainya, siapa tahu kedatangan saya ke rumah mas ini, saya akan ajak dia untuk dialog, tangan, bicara dari hati ke hati, mengingatkan mungkin baik bien muslim, kenapa kamu ganti agama, diingatkan kembali. Siapa tahu di detik terakhirnya dia bersyahadatain. Masuk Islam, mata al-Islam, mati di atas Islam. Maka boleh bagi kita menyolatinya, mengkafaninya ketika mati di atas keislaman. Boleh di saat masih hidup. Tapi tatkala didapati saudara itu mata ala syirkin atau ala kufrin, mati di atas kesyirikan atau mati di atas kekafiran, maka kita sebagai saudaranya tidak bisa apapun, berbuat apapun karena aturan syariat. Memohonkan ampun pun tidak bisa. Mendoakan kebaikan apapun untuk dia tidak bisa. Doa kita orang muslim kepada orang kafir itu cuma satu. Ya Allah, berikanlah kepada dia petunjuk saja. Ketika dia masih apa? Hidup. Nah, memohonkan agar Allah memberikan petunjuk kepadanya. Dibimbing supaya dia mendapatkan hidayah. Adapun setelah mati, maka tidak boleh memohonkan ampunan, memohonkan untuk mendapatkan surga apalagi, itu tidak diperbolehkan. Bisa difahami hadirin? Berikut beberapa dalil disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mencintai kaum yang Allah telah murkai. Maksudnya adalah kafirun musyrikun. Jangan kalian mencintai orang-orang yang mati atau orang-orang yang Allah telah murkai dikarenakan karena mereka jatuh pada syirik atau kekafiran. Fal ayatul karimatu tadullu bi'umumiha ala tahrimi taghsilihi wa hamlihi wa ittiba'i janazatihi. Ayat ini dalam surat Al-Mumtahanah ini atau Al-Mumtahinah ini menerangkan tentang keumuman. Ayat ini mencangkup semua sisi yang berkaitan tentang keagamaan. Jangan engkau mencintai orang yang Allah murkai. Ya, ini orang kafir. Mencintai orang yang kafir berkonsekuensi menyetujui agama dia. Menyertai agama dia. Melakukan agama dia. Ini tidak diperbolehkan. Ayat ini umum. Kata Syekh, keumuman ayat ini mencakup tentang haramnya memandikan dia. Atau membawanya. Atau menyertai jenazahnya ketika orang itu mati di atas kekafiran. Apakah orang yang kafir dimandikan? Wallahu alam. Ya, kita tidak tahu. Bagaimana caranya mereka memandikan orang yang mati di tengah-tengah mereka? Walhamdulillah kita tidak perlu tahu. Kalau memang kita tidak akan melakukan seperti yang mereka lakukan. Ya. Kemudian apakah mereka mengkafaninya dan kemudian menyolatinya dengan tata cara agama mereka? Wallahu alam. Kita tidak perlu tahu. Kan itu adalah semua perbuatan apa? Kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Ya mungkin mereka beribadah, tapi beribadahnya mereka bukan kepada Allah. Semakin mereka beribadah, semakin kafir. Karena Tuhannya mereka bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada fikih lintas agama. Yang ada adalah apa? Bis lintas Sumatera. Kalau lintas-lintasan, lintas Sumatera apa banyak. Lintas agama bagaimana? Muslim harus mengikuti agama fikihnya Nasara, Nasara mengikuti fikihnya Muslim. Bagaimana maksudnya kalimat ini? Fikih lintas agama. La haula wala quwwata illa billah. Tunggu seperti itu ya kaum muslimin. Allah sendiri sudah memberitahukan, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah, menyembah kepada apapun yang kalian sembah. Mencakup semua kaum musyrikin kafirin. Kita tidak boleh menyembah apa yang mereka sembah. Termasuk dalam hal ini adalah mengaminkan agama lain ketika mereka berdoa. Itu berarti kita apa? Menyembah juga Tuhannya mereka. Apa kalimat amin terjemahnya? Ada di sini Pak Amin? Mungkin dia orang yang paling tahu terjemahnya. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Itu kan doa yang diamini. Dan ketika ada yang berdoa kepada bangsa Dedemit atau bangsa jin atau kepada patung atau kepada Tuhan yang lain, kalau seorang muslim mengamini, berarti menyetujui adanya Tuhan itu. Dan ikut-ikutan meyakini bahwasanya Tuhan yang mereka panjatkan doa padanya bisa mengabulkan doa. Apakah begini yang dimaksudkan fikih lintas agama? Ini bentuk kekafiran yang nyata. Pernah mendengar fikih lintas agama? Jil dan yang semisalnya yang mengembar-ngemborkan fikih lintas agama. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Ayat yang berikutnya sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tusalli 'ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum 'ala qabrihi innahum kafaru billah wa la tusalli." Dan janganlah engkau menyolati seorang pun yang mati di antara mereka dalam keadaan musyrikin kafirin. Jangan kamu menyolat. Nas yang sangat jelas. Wala taqum ala qabrih. Dan jangan pula engkau berdiri pada kuburannya. Yani menziarahi kuburnya. Karena menziarah kubur itu termasuk ibadah bagi kaum muslimin. Ya, mendoakan kebaikan bagi mereka yang mati. Ya, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat atau minal mu'minina wal mu'minat. Nasallallahu lakum lana wa lakum al-afiyah. Ini doanya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Apa artinya keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur ini dari kalangan mukminin dan mukminat? Kami mohon kepada Allah ampunan dan keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Kalian siapa yang dimaksudkan? Yang dikuburkan di tempat tersebut. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan kami yang masih hidup ini insyaallah akan bergabung bersama kalian, bertemu dengan kalian, yakni sama-sama masuk ke alam kubur. Bukan berarti di sana nanti akan begini begitu seperti dunia. Wallah alam. Kita akan bersama dengan kalian sama-sama di alam kubur. Ini doa ketika kita ziarah kubur. Lah kalau ziarah kubur kepada orang yang kafir, apa yang diucapkan? Mendoakan kebaikan bagi mereka? Tidak boleh kaum muslimin, ziarah kubur itu syariat. Tidak boleh kita menerapkan satu syariat untuk selain muslim. Bisa dipahami hadirin? Ya. Sehingga kalau ada orang orang tua yang mati di atas kekafiran, anaknya muslim, maka perhatikan bab ini, penting bagimu untuk kau pahami. La yarithul muslimul kafira wal kafirul muslimah. Tidaklah waris mewarisi. Seorang kafir tidak mewarisi orang yang muslim. Seorang yang muslim tidak mewarisi atau mewariskan kepada orang yang kafir. Harus diterima hukum ini. Bapaknya jutawan, bahkan mungkin miliarder, anaknya mukmin muslim, tak dapat hukum secara bank waris. Kalau seandainya di masa hidupnya diberi, pemberian itu berbentuk hadiah dari orang tua yang kafir, diterima tidak mengapa. Karena memang Nabi kita juga menerima hadiah dari orang non-muslim, hadiah. Kalau bahasanya hibah, pemberian. Ya, tetapi mereka tidak akan mengatasnamakan hibah, pemberian, hadiah. Ya, genggok, wae. Terima saja. Itu urusan duniawinya, diperkenankan kita mendapatinya. Sebelum mati, tatkala sudah mati, maka tidak diperkenankan. Dikarenakan itu adalah pembagian secara apa? Waris. Secara waris. Demikian pula tidak boleh engkau mendoakannya. Tapi kan ini bapak saya betul bahwa tidak boleh engkau berziarah kepadanya. Tidak boleh engkau, tidak boleh sama sekali. Memohonkan ampunan untuknya tidak diperkenankan. Wa qala ta'ala, disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-113, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Tidaklah boleh bagi nabi dan juga bagi orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi musyrikin. Musyrikin bukanlah muslim. Ini menjadi rancu di zaman sekarang ini, komsi. Kalau di zaman dulu musyrikinnya gentle. Apa gentle? Berani. Terang-terangan. Tak mau tauhid, maunya syirik. Tapi di zaman sekarang ini menjadi sesuatu yang rancu. Nek ditakoni jenengan muslim, oh muslim. Tuhannya pira lima. Antum mumet. Ya. Ada Tuhan Allah. Muslim itu hanya Allah Azza wa Jal. Ada Tuhan Dewi, Dewi, Dewi, Dewi. Banyak Dewi, Pak. Ya, dewanya cuma satu. Ini gimana ini? Dihukumi apa ini? Dihukumi muslim seperti itu. Dihukumi musyrik, tidak jelas. Ngakunya muslim. Ini menjadi problem. Tetapi para ulama, alhamdulillah, telah kita lewati dalam bab mengkafirkan orang yang aslinya muslim. Itu adalah hal yang berat. Sehingga bisa jadi seorang di dunia kita hukumi dia muslim, tetapi di akhirat hukumnya kafir. Bisa jadi. Sebagaimana kaum munafikun disikapi di zaman Nabi. Nabi wa komsimi Nabi kita. Mendapatkan wahyu dari Allah. Siapa saja munafikun yang ada di Madinah. Fulan munafik, munafik, munafik, munafik. Dikasih tahu. Dan sahabat yang diberitahukan oleh Nabi siapa saja munafik di kota Madinah. Hudzaifah ibn Yaman. Sahibu sirr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemilik rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberitahukan kepada Hudzaifah. Siapa saja orang-orangnya munafik atas wahyu indillah. Allah Maha tahu si fulan munafik, munafik. Allah Maha tahu isi hati manusia. Tapi bagaimana Nabi menyikapi mereka? Disikapi layaknya muslimin. Disikapi layaknya muslimin, tetapi hukum mereka indallah, di sisi Allah hukum mereka adalah apa? Munafikin, nifak akbar, nifak i'tiqadi. Ya, urusan kita dengan seorang ini bingung kita, mau mengatakan musyrik, ya Allah dia lakukan kesyirikan, tapi bisa jadi dia belum paham, atau mungkin dia menganggap itu karena hal yang biasa sehingga ini bukan urusan agama, kata mereka seperti itu. Ya ini akhirnya susah dan berat mengatakan dia mati di atas syirik. Ini hati-hati, jangan gegabah. Maka para ulama dalam hal ini mereka mengambil da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan dan pegangilah sesuatu yang yakin. Yakinnya apa? Agama dia muslim. Dia nampak sholat sesekali di masjid. Mungkin di rumahnya dia sholat sesekali Jumatan. Ya. Adapun ideologi wallahu alam, dia dengan Allah azza wa jalla, ana tidak bisa menerawang isi hati dia. Tapi dia pernah melakukan syirikan. Ketika dia barang gawe, ya, dia naruh bingkisan sesuatu. Ketika ditanya, "Ustaz jadi likulik bingung bae. Bahasa apa gue jane?" Ya. Sukna nang ngisor apa beberapa pojokan-pojokan gue gombai bosing siapa ya sing mangan baik kok mangan nangis sor saka bak bagaimana baik nang jero. Tapi begitulah bahasa mereka kaum muslimin, dia dianggap itu mungkin bukan syirik oleh kebanyakan orang karena syubhatnya mereka kental. Syirik itu jika kita punya Tuhan selain Allah. Kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, hanya Allah, maka kamu ahlu tauhid walaupun berbuat seperti tadi. Lempar air, buang air di jam 3 malam. Ke arah kanan di depan apanya itu? Teratakannya. Ya, tempat pestanya. 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri. Jam 3 malam. Anu gebyuri apa? Debu enggak ada debu. Hah? Apa yang dimaksudkan? Ini syarat dari dukunnya yang mengadakan acara teratakan tersebut. Ini syirik. Tetapi pelakunya kaum muslimin dia masih nampak sholat dan sebagainya. Maka hukum asal muslim-muslim sudah. Jangan kita gegabah dalam hal ini. Bermudah-mudahan dengan mengatakan, oh dia mati kafir. Nah, tidak. Jangan. Ya, bisa jadi dia tidak tahu. Dia hanya ikut-ikutan dukunnya saja. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Qala syaikh, Allah berfirman, dan tidak boleh nabi serta orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang yang mati di atas kesyirikan. Wala yudfinuhu, dan tidak boleh menguburkannya. Ini termasuk prosesi apa? Pemakaman jenazah. Tidak boleh mengiringi di bisnya, di kendaraannya, apa-apa. Datang ke kuburnya sambil melihat, dicor. Ya? Dicor atau enggak? Nah, saya tidak tahu persis. Alhamdulillah tidak perlu tahu. Dicor kemudian dikasih emas, dikasih apa lagi, ya, para pencuri matanya larakan, emas, bahasa didongkal, emas-emasan pak, kasihan deh lu, ya, ayo. Lakin idza lam yujad man yudfinu min al-kufar, akan tetapi apabila tidak didapati seorang, tidak didapati, umpamanya ada seorang mati di atas non-muslim. Kita ambil contoh yang paling jelas, non-muslim, berarti kafir. Ya. Mati dia. Gak ada satupun orang kafir di tempat itu. Dia sendirian. Ya. Gak ada family yang datang. Dia pendatang, non-muslim, Selang berapa bulan mati di situ. Di kontrakannya. Terus bagaimana? Dibiarkan? Bau, Pak. Ya, akan membuat penyakit. Maka dalam syariat kita diperbolehkan untuk menguburkannya semata hanya dipendem tok. Ya, tidak ada apapun. Hanya sekedar ya di gelundungna. Ya, dijugangi gelundungna. Dan sudah selesai. Dan memang mereka la hurmatalah. Tidak ada kehormatannya. Fatwa dari Syekh Ibn Thaimin, Muhammad Ibn Salah Thaimin, orang yang seperti itu dibawa ke tengah padang pasir. Taruh saja begitu. Kalau seandainya ada padang pasir, taruh saja begitu. Ya, beberapa memberikan fatwa, bawa ke laut cemblungna. Umbani wak. Ini memang tidak ada kehormatannya. Yang terhormat, yang dihormati, yang dimuliakan adalah sosok muslim yang memiliki kehormatan. Adapun orang yang mati di atas kehadiran tidak boleh. Sampai pun ada pembahasan, kalau ada, ini kasus terjadi, bukan kasus, ini sebuah permasalahan terjadi di negeri Saudi. Pekerja yang beragama non-muslim di pabrik-pabrik minyak, banyak Pak jumlahnya mereka. Banyak. Non-muslim. Ketika terjadi kecelakaan kerja, tangannya putus. Jadilah tangan tersebut bangkai jusah dalam bahasa Arab. Bagaimana ini? Kirim ke negerinya sana, kuburkan di sana. Ini fatwa para ulama. Seingat anak Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, jangan dikuburkan di negeri Saudi. Kirim ini bangkai, bangkai tangan, ke negeri aslinya, kuburkan di sana. Kalau tidak, bawa ke barang pasir, lempar. Tanpa dihormati sama sekali. Daripada seperti itu, silakan bungkus. Ya, bawa ke negerimu, dikuburkan di negerimu sana. Bisa difahami hadirin? Fainal muslima yuarihi biayyal kiyahu fi hafratin man'an litadarri bijuzatihi. Kata beliau, seorang muslim dalam keadaan tidak ada, kasusnya tadi, seorang kafir mati dalam keadaan tidak ada yang memakamkannya, menguburnya, maka seorang muslim boleh untuk dia menguburkannya dalam rangka agar jangan baunya akan mengganggu kaum muslimin yang ada di daerah tersebut. Hanya semata agar supaya tidak mengganggu baunya. Itu tok. Bukan karena faktor pemuliaan terhadapnya. Hal ini dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam terhadap liilqai qatla badrin. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam melakukan hal ini kepada bangkai-bangkainya kaum musyrikin Quraisy. Musyrikin di waktu perang Badar. Dimasukkan ke mana? Ke Qalib. Yakni sumur yang kering. Yang ada di sekitar daerah Badar. Sumur. Sebagaimana sumur yang ada di negeri kita. Masuk ke dalam. Ya. Dan tidak ada airnya. Kering. Maka bangkai-bangkai mereka dilemparkan ke situ. Dilemparkan ke situ. Orang-orang musyrikin tidak dikuburkan dengan layaknya kaum muslimin, lempar saja. Tertumbuk di dalamnya. Kemudian dilempari dengan batu dan tanah supaya tidak mengganggu baunya mereka. Begitu ya kaum muslimin. Wa kadzalika hukmul murtad. Demikian juga dengan hukumnya orang yang murtad. Apa bedanya murtad dengan kafir? Sudah dan? Belum. Bedanya kalau kafir, dia memang aslinya kafir. Aslinya kafir. Kalau murtad, secara dikatakan murtad, dikarenakan awalnya muslim. Awalnya muslim. Kemudian dia berganti agama, menjadi kafir. Namanya dalam bahasa Arab disebut murtad. Hukumnya kaum muslimin beda. Kalau orang kafir, tidak semuanya orang kafir dibunuh. Tetapi orang yang murtad, hukumnya dibunuh. Oh, berarti lebih apa? Lebih terhormat kafir apa? Dua-duanya tidak terhormat. Cuma syariat memberikan hukum. Nabi mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Adapun kalau orang yang kafir, tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahil alamin. Insyaallah akan kita lanjutkan masih pembahasan yang sama tentang hal ini. Ada pertanyaan? Oh, sudah bunyi ya. Pertanyaannya bulan depan insyaallah. Oh, minggu depan, Pak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.